Pak Togar, apa komentar Anda? Begini kalau saya bilang ya, mengenai ketidakpuasan masyarakat baik kepada eksekutif maupun legislatif saat ini memang itu beralasan. Karena memang masih banyak kebutuhan-kebutuhan atau katakanlah hal-hal yang mendesak yang perlu segera dipenuhi bagi kepentingan masyarakat luas itu belum dapat dipenuhi oleh pemerintah yang sekarang. Tentu saja kinerja dari eksekutif itu berkaitan juga dengan kinerja dari legislatif atau dalam hal ini parlemen. Oleh karena itu memang dengan kondisi yang berkembang seperti misalnya yang sering dipersoalkan, apakah sistem pemerintahan kita ini parlementer atau presidensial? Sistem pemerintahan kita itu sebetulnya kan presidensial, tetapi dalam prakteknya kelihatan power dari legislatif, sehingga seolah-olah praktek yang dilaksanakan itu sistem parlementer. Oleh karena itulah makanya keserasian hubungan kerja yang harmonis antara eksekutif dan legislatif memang masih belum yang diharapkan. Nah, akibatnya tentu saja pada kinerja dalam memenuhi segenap kebutuhan dari masyarakat luas. Apakah ini yang dikatakan tidak berpikir tentang kepentingan rakyat? Ya memang, apalagi tidak sedikit juga anggota parlemennya akunturil. Mereka tidak sepenuhnya mungkin bertekad atau berniat menjadi wakil rakyat yang jujur, yang mau memperjuangkan nasib rakyat yang diwakili. Tapi ada juga mereka itu yang sekedar duduk di sana itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Gini lagi, kita persendiri lagi persoalan itu. Sehingga ini juga pasti akan mempengaruhi optimalisasi dan maksimalisasi dari pelaksanaan tugas mereka. Anda bisa saksikan sendiri betapa ternyata tidak satu dua di antara anggota parlemen itu yang terlibat tertangkap, terjerat, baik dalam kasus-kasus korupsi maupun kasus-kasus yang bersifat moral. Itu kan semua hal yang menggambarkan betapa mereka-mereka itu sendiri ya, yang sudah tertangkap sekarang ini, sedang berperkara dengan KPK, maupun yang terpublikasi telah melakukan tindakan-tindakan amoral itu, bukan berjuang untuk kepentingan rakyat ternyata. Mereka asik masuk dengan mengurusi diri sendiri gitu. Apa kiat memilih anggota DPR ke depan, Pak Togar? Rakyat itu harus betul-betul sebelum mengiyakan seseorang itu menjadi wakilnya, betul-betul melihat, jangan terpengaruh dengan penampilan, jangan terpengaruh dengan kata-kata, jangan terpengaruh dengan uang. Tapi pilihlah mereka betul-betul memang punya intelektualitas untuk berpikir, karena bagaimanapun seorang anggota dewan itu mesti berpikir, punya komitmen, dan punya rasa memiliki terhadap rakyat. Jadi jangan hanya terperangah dengan penampilannya, dengan omongan-omongannya, dengan ucapan-ucapannya, dengan ini, tapi ternyata dia tidak pernah peduli dengan rakyat. Tidak sedikit itu yang begitu-begitu itu, yang hanya sekedar menunjukkan penampilan yang bagus, omongan-omongan yang rapi, tapi ternyata dia pernah memikirkan rakyat yang mestinya diwakili oleh dia. Nah, di sini rakyat mesti harus hati-hati, mesti cermat memilih itu. Jangan mudah terpengaruh. Baik, Pak Togar, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama mantan petinggi Polri, Togar Sianipar. Saya Dewi Sintawati.